بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kayaknya belum makan malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kebanyakan nih makannya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Malam hari ini tekanannya lebih kepada personality ketimbang disiplin ilmu akhlak. Karena kalau tidak salah konotasinya akhlakku, kepribadianku. Kalau bahasa Arabnya itu personality itu adalah asyakhsiyah. Jadi biasanya kalau kajian-kajian kita menyebutnya ini asyakhsiyah al-islamiyah. Islamic personality. Walaupun sebetulnya kata personality ini tidak tepat menggantikan kata syakhsiyah. Pertama dari sisi bahasa. Personality dari kata-kata persona dalam bahasa Inggris adalah topeng. Kemudian selanjutnya personality kemudian berubah yang konotasinya adalah keseluruhan organisasi individu di tingkat pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakannya baik terhadap dirinya sendiri atau hubungannya dengan orang lain. Jadi apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah kira-kira kalau dalam bahasa personality adalah soal intrapersonal skill dan interpersonal skill. Bagaimana kita menata kelola diri kita sendiri dan menata kelola hubungan kita dengan orang lain. Secara keilmuan sebetulnya, personality umat Islam yang kurang faham tentang asyakhsiyah Islamiyah ini lebih terpengaruh oleh cara-cara pandang atau budaya-budaya non-Islam. Mulai dari tingkat pemikiran, keyakinan, sampai bahkan kepada tindakan-tindakannya. Tadi saya baca-baca di jalan tentang sejarah ilmu kepribadian dalam ilmu-ilmu modern yang Anda mungkin juga pelajari di kampus, yang notabene tentu rujukannya seringkali bukan agama, atau apa yang Anda dapatkan di training-training yang kemudian sebetulnya jauh dari nilai-nilai Islam. Sejarahnya itu ada yang berasal dari ilmu gurat tangan, sirologi. Ada dari ilmu perbintangan, astrologi. Ada yang kepribadian berasal atau dipelajari dari ilmu tentang tulisan tangan, grafologi. Atau juga ilmu tentang wajah. Ya, ini wajah cocok untuk nagih sumbangan karena bawahnya sedih aja gitu. atau itu disebut juga dengan fisiognomi, dan ilmu tentang kuku. Dari kuku bisa kelihatan itu jorok apa enggak jorok barangkali ya. Tidak, mereka bisa membaca karakter dari kuku seseorang, atau onikologi. Secara keilmuan kemudian perkembangannya ada bermacam-macam tipologi. Ada tipe Hippocrates, ada tipologinya Klesmer, ada tipologi Sheldon, ada tipologi Jung. Untuk menyingkat, mungkin Anda pernah dengar istilah introvert dan extrovert. Ya, itu buat cacing ya. Bukan. Itu tipologi Jung membaginya menjadi dua bagian. Ada introvert atau tipe kepribadian individu yang minatnya lebih mengarah ke dalam pikiran dan pengalaman sendiri. Pada saat mengalami ketegangan, dia biasanya tenggelam menyendiri ke dalam diri sendiri dan merasa mampu mencukupi diri sendiri. Ini tipe introvert. Introvert ini biasanya punya sifat tertutup, suka memikirkan diri sendiri, tidak terpengaruh pujian, banyak fantasi, tidak tahan kritik, mudah tersinggung, jarang mandi pagi, kalau salah. Yang suka tersinggung biasanya jarang mandi pagi memang. Menahan ekspresi emosinya, sukar bergaul, sukar dimengerti orang lain. Kayak siapa kira-kira nih? Mungkin ada yang merasa kayaknya itu gue banget gitu ya. Suka membesarkan kesalahannya, serta analisis dan kritik diri sendiri menjadi buah pikirannya. Ini tipe apa tadi? Introvert, sifatnya begitu. Menurut ilmu kepribadian, tipologi Jung. Yang ekstrovert, tipe kepribadian yang tindakannya dipengaruhi oleh dunia luar. Jadi kalau introvert lebih kepada dalam dirinya, yang ekstrovert ini adalah dari dunia luar. Coba yang kira-kira merasa dirinya introvert, angkat tangan kira-kira. Yang lain berarti ekstrovert nih. Atau kemungkinan yang ketiga, gak tahu diri. Gitu. Enggak lah, gak tahu diri. Tapi dia pikir, ya gak gitu-gitu banget lah pembagiannya. Itu kan menurut tipologi Jung. Yang akan kita pelajari pada malam hari ini tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tipe ekstrovert ini ciri-cirinya begini. Jadi tadi yang ngangkat-ngangkat kan sedikit, berarti yang paling banyak ekstrovert nih. Ekstrovert ini terbuka, lincah dalam pergaulan, riang, ramah, mudah berhubungan dengan orang lain, melihat realitas dan keharusan, kebal terhadap kritik, ekspresi emosinya spontan, tidak begitu merasakan kegagalan, serta tidak banyak mengadakan analisis dan kritik diri sendiri. Ini kelihatan dari cara dia foto. Yang satu selfie, yang satu lagi pengennya bareng-bareng gitu. Coba sekarang udah ketahuan siapa tipe ekstrovert. Kalau susah membaca dari sifat, dari cara fotonya deh kalau gitu. Ini tipologi Jung. Tentu melihat dari ilmu kepribadian, Islam adalah sebuah agama yang tentu sejalan dengan ilmu pengetahuan dan tidak berbenturan dengan ilmu pengetahuan. Selama akal manusia yang digunakan untuk menyelami kedalaman pengetahuan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kemarin ada yang saya sedikit cermati ini soal Ayah Edi. Ayah Edi ini bilang ini pendidikan seks anak, ya dari kecil sudah harus diajarin jangan malu dulu. Dalam melihat kemaluan, jangan diajarin malu. Dipuaskan dulu logikanya. Ini pendekatan barat memang begitu. Sebab kalau anak diajarin malu dulu, lalu dia belum kenal tentang anatomi tubuhnya, akhirnya dia sulit mengenal. Kalau tidak salah menurut yang hadir yang disampaikan ke saya, Ayah Edi kemudian katanya memperlihatkanlah kemaluannya kepada anaknya yang masih di bawah umur itu, sehingga dijelaskan anatomi biologis alat vitalnya supaya memahami itu secara rasional. Sudut pandang ini tentu keliru dan bertentangan dengan nilai-nilai fitrah. Kenapa itu terjadi? Karena memang tidak melihat sains atau ilmu pengetahuan dari sudut pandang wahyu dulu, tapi lewat pendekatan-pendekatan kebenaran yang bersifat empirik. Ya, empirik itu yang buat ngerok badan biasanya. Itu balpirik itu ya. Takutnya terlalu serius tidur. Atau diem bengong gak nyambung. Udah gak nyambung ngiler lagi kan susah. Baik. Ini menjadi penting untuk kita pelajari. Karena ilmu tentang asyakhsiyah Islamiyah ini penting sekali. Tapi kepentingan yang pertama kali bukan soal karir, bukan soal bakat, dan bukan soal bagaimana cerdas melihat diri sendiri atau cerdas berinteraksi dengan orang lain. Bukan itu. Di dalam Islam ketika kita mempelajari soal asyakhsiyah Islamiyah, pertama kali adalah bagaimana kita bisa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jadi puncak kecerdasan kepribadian seseorang itu ukurannya adalah at-ta'ah. Sebab kalau semata-mata pergaulan, lalu outputnya adalah al-maksiyah, wah ini gawat. Misalnya training menjadi agent insurance atau menjadi penjual kartu kredit. Karena dikejar target dan sudah dilatih bagaimana caranya agar banyak income, closingnya bagus. Tetapi dengan cara-cara yang bercampur dengan kemaksiatan. Yang namanya udah kejar target, waduh bulan ini belum sampai target, keluarlah jurus-jurus pendekatan-pendekatan maksiat untuk mendapatkan klien, atau pakai teori pukat harimau atau sarang laba-laba, jaring laba-laba. Butuh nggak butuh orang itu pada kartu kredit, pokoknya bagaimana dia bisa ikut atau bahkan belanja begitu. Negotiation to yes, itu ada ilmunya. Bagaimana agar cintamu tidak ditolak, itu ada strateginya. Mau? Ini ada kursusnya. Tapi bayarnya mahal memang. Tetapi negotiation to yes, dengan pendekatan negosiasi, kita bisa buat orang itu tidak berdaya di depan kita. Tapi kalau solusinya bukan at-ta'ah, maka kita yang akan sengsara. Di sini akan ada yang namanya az-zulm, kezaliman. Misalnya cowok suka sama cewek, cinta ditolak. Lu hafal tuh pepatahnya itu. Cinta ditolak, dukun bertindak. ini lagi rame ini. Sekarang ini gak tahu udaranya lagi cocok ilmu pelet cinta kasih ini. Ini lagi rame lagi ini. Itu yang disebut dengan cinta ditolak. Dukun bertindak. Bisa saja orang itu kemudian dengan kecerdasan kita, dengan berbagai langkah kita, dia suka sama kita, tapi pada akhirnya ini akan merugikan diri kita sendiri karena cara-caranya mengandung kezaliman. Baik. Output daripada pertemuan pada malam hari ini, belajar tentang asyakhsiyah al-islamiyah, itu dua goals-nya. Catat baik-baik. Yang pertama adalah uluwul himmah, dan yang kedua quwwah amaliyah. Siaran langsung tidak ada ulangan. Sudah tahu jawabannya memang. Yang pertama apa? Uluwul himmah. Uluwun tinggi, kuat, himmah semangatnya. Uluwul himmah. Jadi punya strong desire. Apa kira-kira bahasa Indonesianya itu? Dilarang merokok. Dia punya tekad yang kuat di dalam jiwanya. Yang kedua, output daripada materi ini, kalau kita kembalikan kepada akhlakku adalah kepribadianku. Yang kedua adalah quwwah amaliyah. Quwwah, ya kekuatan, amaliyah, perbuatan. Jadi, menjadi pribadi yang sangat produktif. Karena sudah memiliki semangat yang tinggi. Dua itu tujuannya ketika kita mempelajari tentang akhlakku, kepribadianku. Jadi di sini nanti jangan sampai kemudian kita atas nama akhlak kemudian tidak melahirkan yang namanya uluwul himmah dan quwwah amaliyah. Itu goals-nya ketika kita mendalami ilmu ini. Nah, selanjutnya proses menuju ke sana secara garis besar kalau ingin menjadi pemuda ini masih kecil pesertanya karena Dek Lisha kan pengajiannya. Ya. Pengajiannya apa? Oh, bukan Dek Lisha. Karena D koma gitu kan. Koma atas. Bacanya gimana itu? De. Ngarang sendiri berarti ya. Kalau kita pakai ejaan Arab kan de koma atas itu hamzah. De lisha gitu. Ini bercanda aja. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini uluwul himmah. Ini rumusan psikologi keimanan seorang mukmin dan efek yang ditimbulkannya. Ini masih wilayah yang tidak terlihat di dalam jiwanya. Ashabul Kahfi. Saya tidak ingin terlibat dalam apakah Ashabul Kahfi ini tipenya introvert atau ekstrovert. Karena pembagian itu adalah seleranya Jung. Tetapi berdasarkan kisah, Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok pemuda yang tidak saling mengenal satu sama lain, yang hendak memelihara originalitas pemikirannya, yang hendak menjaga originalitas pemikirannya. Kalau Anda barangkali originalitas pemikiran Islamnya, yang tidak mau dan betul-betul sangat menjaga, sangat protektif terhadap sesuatu yang paling inti di dalam dirinya. Ini kepribadian yang kuat ini biasanya dilihat dari situ. Kalau kepribadian yang lemah, itu gampang ikut-ikutan. Saya tidak menyebut dia ekstrovert, tetapi hatta tattabi amillatahum, mereka itu gampang sekali mengikuti jejak-jejak Yahudi dan Nasrani. Lagunya pun harus mirip. Bahkan apa ya, SMS-nya pun HBD ya, gitu kira-kira. Apa tuh HBD? Kenapa sih harus begitu? Bahkan kalau ada yang lagunya begini, alhamdulillah, alhamdulillah, apaan tuh? Kayaknya gak Kristen banget deh, gitu. Kalau dia maunya walaupun berjilbab, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya sertamu, hatta tetap ya milatamu, udah betul-betul itu pribadi-pribadi muslim yang lemah tuh begitu. Bahkan gak diucapin selamat ulang tahun sama kakeknya pun tersinggung. Kakek udah gak sayang lagi sama gue, gitu. Kenapa? Gak ditraktir ulang tahun, gitu. Padahal kakeknya memang udah tua, gitu. Dan giginya sampai hafal, tinggal 20. Itu berarti memang sudah terbawa arus itu. Yang anehnya kuenya pun harus kue. Dan kalau gak ada lilin rasanya, gimana gitu. Itu berarti lemah itu. Tapi orang yang menjaga originalitas pemikirannya, yang dimulai dari la ilah illa Allah, dia betul-betul sangat rapat itu screening saringannya. La dulu, semua yang bukan dari Allah, la. Tidak boleh ada sesembahan. Tidak ada boleh yang saya cintai. Tidak ada yang boleh saya takuti. Tidak ada yang boleh saya harapkan. Dan tidak ada yang boleh saya takutkan. Illa, kecuali satu. Saya harus optimalkan daya rasa takut, cinta, harap, pasrah saya hanya kepada Allah. Orang yang punya kepribadian seperti itu, coba lihat sholatnya, ya. Kalau Anda mau tahu diri Anda siapa, itu lihat ketika Anda sedang sendirian. Sendiriannya, gak bisa tidur, malam gitu ya. Kira-kira yang dalam pikiranmu banyakan positif atau negatif? Tergantung Ustaz, hujan apa enggak gitu. Itu ekstrovert berarti ya. Tetapi orang-orang yang kuat kepribadiannya biasanya, yang teguh pendiriannya dan terbiasa membentuk dirinya dengan salatnya, setiap bacaan yang dia baca dia fahami dan dia yakini, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia dalam kesendiriannya, bahkan dalam sholat sirnya, itu bisa membentuk jiwanya. Tapi orang-orang yang tidak kuat kepribadiannya biasanya agak susah khusyuknya. Dan tidak terlalu kuat untuk fokus konsentrasi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Karena memang sholat itu berat kecuali orang yang punya kepribadian khusyuk yang kuat itu. Yang bisa konsisten berhadapan-hadapan dengan Tuhannya dalam tempo yang tidak cepat. Bisa dalam tempo lama dikonsisten. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu penuh dadanya itu. dia rasakan kondisi berdua-duaan dengan Tuhannya. La ilaha illallah. Ashabul Kahfi adalah tipologi pemuda yang memang sangat kuat menjaga originalitasnya, sehingga di antara analisis apa makna gua atau al-kahf itu adalah semacam tengkorak benteng akidah mereka, karena mereka senantiasa menjaga originalitas pemikirannya. Jadi ini ciri pertama asyakhsiyah al-islamiyah. Akhlakku, kepribadianku. Karena dimulainya dari pemikirannya dulu. Saya menulis di Twitter begini. Konsep Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam. Kalau ada yang mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhan atau Natal, apa pendapatmu? Apa pendapat Anda? Konsep ketuhanan lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jika ada yang mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhan atau Natal 25 Desember pula gitu, apa pendapatmu? Anda akan mendapatkan dua jawaban, kan? Jawaban pertama, orang yang senantiasa menjaga originalitas pemikirannya, saya sampai mati tidak akan mau merubah konsep ketuhanan yang saya yakini. Walau hanya dengan sekata selamat Natal. Tapi yang kedua, yang plin-plan, plintat, plintut, kelemar, kelemar, kemenyak, kemenyek. Ini bocor. Ada bocor halus, ada bocor gede. Ini bukan karena panas, acting. Baik. Ashabul Kahfi mendapatkan bonus tambahan ketika kepribadiannya teguh. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ketika originalitas pemikiran para pemuda Al-Kahfi ini, ada anak hakim, ada anak tentara, ada anak pengusaha, ada anak pejabat, tapi mereka kecewa dengan rezim yang dipimpin oleh orang tua mereka, tapi mereka sedikit. Mereka berkata, "La, Ustaz, gak usah perkarakanlah kafir sama bukan kafir, yang penting kerjanya bagus. Yang penting kan adil." Kan begitu? La. Ini originalitas pemikiran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau pilih orang-orang kepercayaanmu, orang-orang yang dari luar agamamu. Kenapa? Yang penting kan baik, yang penting kan baik, Ustaz. La ya'lunakum khabala. Allah yang bilang. Dia tidak akan pernah berhenti-berhentinya membuat kamu susah. Ya, buktinya dia adil, Ustaz, gitu kan? Waddu ma anittum. Itu kan kata lu, kata Allah. Dia suka kalau kamu susah. Ya Ustaz, kita lihat faktanya aja lah, daripada berjilbab korupsi gitu. Wadbadatil baghdha'u min afwahihim. Sudah tampak di mulutnya. Udah Ustaz, kalau gitu gimana nanti aja? Saya udah bisa tebak nantinya kayak gimana. Gimana Ustaz? Wa ma tukhfi suduhurum akbar. Yang disembunyikan di jiwanya jauh lebih besar. Titik. Kenapa? Kenapa dia punya kepribadian seperti itu? Ya, karena dia ingin menjaga originalitas pemikirannya sebagai seorang Muslim, dan dia hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya. Akhlakku, kepribadianku. Jadi ini menjadi pegangan. Dari mana dia punya prinsip begitu kuat? Begini, wahyu itu dari Allah, akal itu ciptaan Allah. Ini rumusan pemikiran dia. Kenapa dia begitu kekeh dengan originalitas pemikirannya? Wahyu itu dari Allah, akal itu ciptaan. Jangan coba-coba pertentangkan antara Allah dengan ciptaannya, antara wahyu dengan akalnya. Loh, memang kenapa? Ada kaidah. Orang-orang yang originalitas pemikiran yang terjaga berdasarkan wahyu, dia punya konsep ala lahul khalqu wal amru. Yang menciptakan, yang berhak membuat aturan. Titik. Yang enggak menciptakan tidak berhak membuat aturan, itu rumus. Ustaz, kalau begitu supaya kita kuat pemikiran kita, perlu ya belajar semacam retorika atau logika berpikir? Perlu. Dari mana Ustaz? Dari Quran dan Hadis, kan banyak banget Ustaz. Udah pelajari usul fikih, pelajari qaid fiqhiyah, itu strategic thinking. Dan peletak dasar pertamanya adalah salafus salih. Pribadi-pribadi Muslim, asyakhsiyah islaminya, ketika hendak membentuk karakter jiwanya, dia tidak gampang kepada teori-teori luar. Karena prinsipnya Alkitab, As-Sunnah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, dan dikerjakan oleh salafus salih. Dan itu kelihatan dari tindak tanduk perilaku as-salihin. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kita itu sudah punya teladan yang sempurna. Allah yang bilang bahwa Ibrahim itu adalah pilihanku di dunia, dan Ibrahim itu di akhirat sudah kucatat sebagai hambaku yang saleh. Wow, komplit. Jadi orang-orang yang beriman itu, kalau dia menjaga asalah fikriyahnya, ini kalau kita dakwah biasanya ada materi khusus al-asalah al-fikriyah, originalitas pemikiran. Anda perlu tahu nggak kekeliruan Anda di mana selama ini. Begini, ada dua kekeliruan mendasar. Kenapa kepribadian kita ini menjadi lemah? Ini al-ilmu qablal amal. Al-ilmu qablal amal. Kesalahan mendasar Anda catat baik-baik. Umumnya, beramal sebelum berilmu, terutama dalam beragama. Udahlah, yang penting amalnya, kan gitu ya. Sering mana dipakai? Yang penting ilmunya, atau yang penting amalnya. Mana duluan biasanya yang sering dipakai di lapangan? Yang penting, daripada ngaji kelakuannya kayak titik-titik gitu kan, itu bahaya tuh. Memang output daripada ilmu adalah amal. Tetapi jangan pernah memulai satu amal tanpa ilmu. Nah, yang namanya ilmu yang mana, ini masalahnya. Tapi saya ingin sebutkan dulu yang kedua, kesalahan umum yang terjadi di lapangan. Sehingga kenapa anak-anak muda Muslim ini kok pemikirannya kayak gini gitu ya. Anak saya curhat, Bi, ini di kampus di UI ini, teman-teman seangkatanku mau bikin Christmas party. Gimana cara aku meyakinkan teman-teman ya? Supaya mereka tuh gak ikut. Sebab alasan mereka, ada apa sih masalah? Kita kan toleran gitu. Kalau kita gak ikut perayaan Natal dia, kita cuma ya pesta-pesta di luar Natal gitu loh, sebagai toleransi. Apa yang harus kulakukan, Bi? Pemikirannya apa? Gitu. Ini gak gampang memang. Karena mereka yang berbuat itu tanpa ilmu. Yang kedua, ini lebih mendahulukan nalar ketimbang ilmu, ini kesalahan kedua, ini bahaya. Ya sejujurnya saya juga dulu sering melakuin itu gitu. Karena memang udah salah pendidikan dari awal. Al-ilmu bisanad. Al-ilmu sahih itu akan membentuk al-yakin as-sahih dan akan membentuk al-amal as-sahih. Itu urutannya. Ilmu yang benar akan membentuk keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar akan berimpak pada perbuatan yang benar. Tar, kalau ilmunya salah, gimana keyakinannya? Salah juga. Ada teman diajak outbound ke Pulau Bidadari. Lalu dijorokin. Kelelep, padahal bisa berenang. Kenapa? Takut digigit hiu. Takut digigit buaya. Takut digigit kuda nil. Semua ketakutan ini dasarnya apa? Karena salah ilmu, kegeeran kayak badan lu enak aja dimakan sama hiu gitu. Apa iya ada kuda nil di sini? Ya buaya juga enggak mungkin mau di tengah laut gitu. Ini karena ilmu yang salah. Sehingga membentuk keyakinan yang salah, lalu kemudian membentuk perilaku yang salah. Sebelum menalar, jangan gampang-gampang pakai rumusan orang. Yang namanya asyakhsiyah islamiyah, kekuatan kepribadian seorang muslim itu, bentukannya adalah dari ilmu yang sahih. Misalnya, innamal a'malu binniyat. Ini ruahu siapa misalnya? Ya, Al-Bukhari misalnya. Hadisnya apa? Sahih, berarti ilmu yang sahih. Ini ada ayat Quran bunyinya begini, menurut tafsir Ibnu Katsir misalnya, qul inna hudallahu wal huda. Misalnya begini, Ustaz, kalau di Car Free Day ada orang bagi-bagikan kalung pakai gambar burung merpati, argumen saya sebagai seorang muslim yang cerdas bagaimana? Walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Argumen kamu yang paling tepat menghadapi berbagai macam bentuk kristenisasi adalah qul inna hudallah huwal huda. Oh begitu ya? Iya. Katakan sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sesungguhnya, bukan yang kamu karang-karang bebas itu. Petunjuk Allah, petunjuk yang sesungguhnya. Menurut Ibnu Katsir, petunjuk Allah yang sesungguhnya adalah Al-Islam. Menurut Al-Qurtubi, petunjuk yang sesungguhnya adalah Al-Quran misalnya. Berarti itu dari ilmu yang sahih karena ada kejelasan runutan ilmiahnya. Walang tardo, tidak akan rela kepada kamu. Apa maksudnya? Menurut Ibnu Katsir, yang disebut dengan walan tardha adalah jangan pernah minta ridhonya orang kafir dalam beragama. Jangan pernah minta ridhonya orang Yahudi, walan nasara juga orang Nasrani dalam beragama, dalam berbuat. Jangan minta ridhonya mereka. Kalau menurut Al-Qurtubi, walan tardha artinya, wahai Muhammad, apapun argumen yang kamu sampaikan, sebetulnya tujuan mereka bukan agar mereka faham dan beriman, bukan. Walan tardha Muhammad, maksudnya mereka itu tidak akan pernah puas dengan argumen kamu sebelum kamu pindah agama dia. Oh itu ya ilmunya. Iya, jadi lu jangan ngarang-ngarang sendiri, jangan nalar sendiri. Al ilmu itu harus yang sahih. Jangan langsung nalar. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa nikah itu harus dengan lawan jenis. Boleh nikah dengan satu jenis, dengan beda agama. Karena yang ada dalam Quran cuma kata-kata zauj atau azwaj. Dia mendi kosa kata. Kalau kosa kata cuma zauj, ya iyalah artinya pasangan. Pasangan itu gak mesti lawan jenis. Wah kayaknya lu perlu belajar sama babi. Kayaknya babi juga gak ada yang gay dah. Anjing juga gak ada yang homo gitu. Lu perlu belajar sama anjing deh kayaknya. Tapi sadis bahasanya ya. gitu ya. Itu soal retorika. Cuma saya pikir debat sama orang liberal itu mira, bukan jidal. Mira ini dilarang gitu. Karena tujuannya bukan untuk mencapai kebenaran, cuma ingin hebat-hebatan. Bukan kebenaran. Gue duduk bareng ulil, ya gak level. Kalau tujuannya bukan untuk mencari al-haq, ya paling hebat-hebatan kan judulnya. Argumennya paling argumen seperti itu. Gak seru kayak gitu. Yang disebut dengan jidal, wajadilhum billati hiya ahsan, debat mereka dengan argumen yang lebih santun, yang lebih baik, kalau memang tujuannya untuk mencari al-haq dan tunduk kepada al-haq. Kalau perlu sampai ke level mubahalah, lakukan. Tapi kalau miraan, ya sekedar, apalagi yang gak cerdas gitu, kadang-kadang dia kesel. Dikerjain sama anak-anak liberal kan. Dia kesel. Dijawab pakai serius, pakai dalil lagi. Jangan. Kalau sama orang liberal tuh mubazir pakai ayat. Karena banyak nih, terutama perempuan-perempuan yang agak lurus-lurus kayak gini nih. Jawabannya kaku, dikerjain sama mereka. Ya, biasanya debat di Twitter atau di Facebook tuh. Sampai sesak napas gitu. Sementara yang disana cekikikan. Kepancing. Karena gak cerdas personalitinya. Kalau Anda marah disebabkan oleh seseorang, berarti seseorang itu sedang mengendalikan kamu. Jangan. Sekarang balik, bikin dia gak bisa tidur. Santai bro. Gitu. Gak usah pakai dalil. Gitu ya. LGBT boleh. Ya gue doain lah, mudah-mudahan anak lu kawin sama homo gitu kan. Marah gak dia? Lo katanya boleh gitu kan, kalau dia marah. Jangan begitu dong, katanya boleh. Ya tapi kan, gitu. Lo kerjain lagi gitu. Kenapa? Sama lesbi. Gue doain adik perempuan lu kawin sama lesbi gitu kalau lu mau. Marah gak dia? Gak bisa tidur dia malamnya. Lo cekikikan gitu. Jadi santai aja bro. Ini soal intrapersonal skill dan interpersonal skill. Berilmu sebelum beramal. Ini rumus. Jadi orang-orang yang setiap tindakannya, argumennya didasarkan ilmu itu kuat ya. Dan biasanya kepribadiannya bagus. Ini tahapan bentukannya. Contoh. Ini ada kisah Zaid bin Thabit. Ya. Ketika umur 13 tahun, Rasulullah tertegun melihat seorang anak yang bawa pedang panjangnya hampir sama dengan badannya. Jadi kalau badannya kira-kira tinggi anak 13 tahun, berapa? 100. Ya katakanlah 150 meter lah gitu kira-kira ya. 150 meter. 150 cm gitu kira-kira kayak anak saya misalnya gitu ya. 150 cm anak sekarang kan bongsor nih. Gitu-gitu. Mungkin karena susunya bagus. Kira-kira pedangnya ngesot gak itu? Iya. Tangannya sekian, kemudian pegang pedang 150 cm. Bawa. Dipanggul. Rasulullah bertanya, ada apa? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk bergabung dan dekat bersamamu ya Rasulullah. Jadi Zaid bin Thabit ini sangat ngefans dengan Rasulullah, tetapi bukan ngefans yang kosong, tapi dasarnya ilmu. Adalah satu kebanggaan bagi Zaid bin Thabit kalau bisa dekat dengan Rasulullah SAW, sebab berarti sudah dekat sama surga. Dan ibunya berdoa dan harap-harap cemas, mudah-mudahan anaknya diterima menjadi salah satu pasukan Rasulullah SAW. Umurnya 13 tahun. Kalau mak sekarang gimana kira-kira? Halo? Punya anak umur 13 tahun bawa pedang. Apa kata maknya? Awas-awas nanti kebeset gitu kan. Belum apa-apa udah kebeset. Tapi Rasulullah kemudian larang. Kalau anak dilarang ikut jihad, kira-kira emaknya seneng gak? Ini soal kecerdasan emosi. Ini berkaitan dengan personality seseorang. Ditolak. Ditolak Zaid bin Thabit. Apakah kemudian dia menyerah? Dia berpikir. Dia kemudian mencari cara lain, bagaimana caranya agar bisa dekat dengan Rasulullah. Agar bisa bergabung dengan Rasulullah. Agar bisa menegakkan al-Islam. Dia pikir, dia cari. Apa yang bisa bikin dekat dengan Rasulullah secara positif? Yang bisa mendekatkan dia kepada surga. Oh, ilmu. Akhirnya sungguh-sungguh dia mempelajari Al-Quran. Dalam tempo yang sangat singkat, dia berhasil menghafal 17 surat di dalam Al-Quran. Kalau mau foto sini. Ini. Beraninya dari jauh. Ini Hilya. Sudah 13 juz, umurnya 6 tahun. Kalau Anda rata-rata 30 tahun, berarti 30 bagi 6 tahun. Berapa? 30 bagi 6 berarti 5 ya? Iya. Kalau 6 tahun 15, 13 juz berarti 13 kali 5. Harusnya Anda sudah hafal 45 juz. Gitu. Tuhil ya. Baik. Akhirnya. Nah itu yang hasilnya di mana itu? Sebelah. Al-Azhar. Universitas. Ya, pilihan itu ini pilihan. Lakum linukum. Memang batasnya surga sama neraka itu tipis. Tipis banget. Baik. Ya tipis banget. Di sini Hafiz Indonesia, sesana Lady Gaga gitu. RCTI saya ingat banget. Baik. Akhirnya dia hafalah 17 surat. Bagaimana caranya agar bisa dekat Rasul? Bersama ibunya melobi kibarus sahabat. Para petinggi-petinggi sahabat. Ibunya bawa anaknya. Ini. Lalu dipresentasikan yang anak saya. Oh bagus sekali. Sudah hafal 17 surat seumur ini. Bisa enggak? Pertemukan dengan Rasulullah, coba. Sampai akhirnya dengan lobby, jadi ada murabbi, ada mulobbi. Murabbi, pentarbiyah, mulobbi, tukang lobby gitu kira-kira. Sampailah akhirnya kemudian Zaid bin Thabit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian diperdengarkan bacanya Zaid bin Thabit, tergoda dan terpesona Rasulullah dengan kehebatan bacaan Zaid. Lalu Zaid tampilkan, karena dia gak bisa bawa pedang di medan tempur bersama Rasul, dengan penanya dia menulis. Rasulullah kemudian bangga. Kemudian diambil menjadi penulis wahyu oleh Rasulullah SAW. Dan tugas pertamanya adalah Rasul minta agar Zaid bin Thabit pelajari bahasa Yahudi, karena Rasulullah SAW tidak yakin apa yang sudah disampaikan yang betul-betul difahami oleh orang Yahudi dan dipelajari bahasa Yahudi dan kemudian menulis dengan bahasa Yahudi sehingga pesan Islam kemudian sampai dari Rasulullah kepada orang Yahudi. Dan dia kemudian Zaid bin Thabit mempelajari bahasa Assyriania. Saya jadi ingat anak teman saya. Sekarang sudah hafal 30 juz. Sudah juara lomba cerdas cermat dalam bahasa Arab. Anak yang baru SMA kelas 1 ini bercita-cita ingin menguasai 7 bahasa. Keren, itu baru keren. Berarti personalitinya kuwatul himmah itu kuat, tapi dibarengi dengan kuwatul amal, kuwa amaliyah, uluwul himmah dan kuwa amaliyah. Itu Zaid bin Thabit. Sampai jam berapa? Udah habis. Saya kasih satu cerita lagi. Ya. Kalau tadi uluwul himmah sampai kuwah amaliyah, satu lagi cerita Bara. Anda sering mendengar istilah hadis Bara? Ya. Al-Bara ini rupanya salah satu anaknya Ummu Sulaim. saudaranya Anas bin Malik. Jadi Al-Bara bin Malik. Kedua anak ini ditinggalkan oleh ayahnya yang kafir karena tidak mau berislam bersama ibunya. Saya jadi ingat Ustadz Deden, guru di tempat kami. Itu ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya sejak balita. Tapi apakah dia kemudian putus asa? Broken home? Tidak. Dia terus berpikir bagaimana caranya agar orang tuanya bangga sama dirinya. Alhamdulillah, kelas 1, kelas 2 selalu juara kelas. Tapi setiap pemberian hadiah menangis karena juara 2 dan juara 3 dijemput sama orang tuanya. Juara 1 enggak ada. Tapi apakah dendam pada orang tua? Tidak. Seperti itu Al-Bara. Sampai pada akhirnya dia masuk pesantren dan kemudian hafal Quran kotor selama 19 hari, 30 juz 19 hari kotor dan mantap hafalan selama 59 hari. Baru kemudian Allah yang gerakkan hati orang keduanya, kedua orang tuanya, kemudian datang entah angin apa yang membawanya. Uluhul himmah wa quwwah amaliyah. Dia tidak kecewa pada orang tuanya, tidak dendam pada orang tuanya. Tapi dia buktikan dalam bentuk perbuatan. Dan akhirnya, satu-satunya anak Indonesia yang juara tafsir dalam bahasa Arab tingkat dunia di Maroko, dan setelah itu tidak ada peserta lagi dari Indonesia. Uluhul himmah wa quwwah amaliyah. Al-Bara. Ini dikenal dengan keberaniannya. Sampai konon Umar bin Khattab melarang pasukannya dipimpin oleh Al-Bara. Karena bisa mati semua kalau dia yang pimpin. Terlalu berani. Singkat cerita, di sebuah peperangan yang dipimpin oleh para sahabi sampai kemudian pimpinnya kalah, lalu diambil alih oleh Khalid bin Walid, Saiful Islam, ini pun hampir kalah. Lalu kemudian Khalid bikin strategi, kemudian hajar lagi pasukan musuh di perang Yamamah, dan semuanya hampir kalah. Strategi Khalid bin Walid kemudian mulai memperbaiki situasi, tapi tinggal terakhir Barok. Udah deh, giliran lu deh yang maju. Siap, komandan. Ini urat takutnya copot. Kenapa? Karena yang dia tahu, hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keberanian. Saya tidak tahu Anda tipologi melankolis atau koleris atau kolera gitu barangkali. Dalam tipologi Socrates, itu kelihatan yang ada yang tipe melo, ada tipe pemberani gitu. Itu saya tidak terlalu percaya. Tetapi Sirah Nabawiyah, kalau Anda sering baca, ini Al-Bara, itu betul-betul copot urat takutnya. Dan cuma punya satu keyakinan, hidup dan mati hanya Allah yang menentukannya. Bagaimana caranya setelah berhasil menerobos kekuatan musuh di perang Yamamah yang dipimpin oleh Musailam Al-Kazzab dengan 40 ribu pasukan saat itu. Dia minta agar dia diletakkan di satu tempat, ya, kemudian setiap orang pasang pakai panahnya gitu di bawah kira-kira kayu dan minta agar dilempar masuk sampai masuk ke benteng musuh. Padahal Musailamah Al-Kazzab dengan pasukan terkuatnya ada di benteng musuh yang jumlahnya ribuan, dia cuma sendiri. Ketika itu dia cuma punya dua pilihan. Kalian tidak usah pikirkan aku. Kalau aku mati, aku sampai ke surga. Kalau aku hidup, aku akan bukakan pintu untuk kalian agar masuk ke benteng ini. Seru itu. Jadi intrapersonal skillnya betul-betul telah terbimbing dengan ilmu dan keyakinan yang sahih. Enggak ada berpikir ke belakang, berpikir mati, mundur, enggak ada. Mati masuk surga, hidup buka pintu benteng. Apa yang terjadi setelah dibabat puluhan orang dan dia berhasil membuka pintu benteng walaupun 80 tusukan pedang di badannya, kemudian pulang, lalu kemudian diobati dan akhirnya meninggal dunia. Itu Bara dari kalangan sahabat. Bagaimana dia bisa seperti itu? Ya karena ilmunya. Terakhir, untuk Anda supaya konteks kekinginannya banyak dan diskusi nanti lebih baik, bangsa ini akan baik oleh 4 golongan manusia. Ini biasanya perkataan orang bijak. Saya kutip. Anda silakan pilih. Dan mudah-mudahan bisa dapat 4-4-nya. Ilmunya orang bijak. Doanya orang saleh. Keadilannya penguasa. Dan keberaniannya para kesatria. Di tangan 4 orang inilah kebaikan satu kaum. Dan saya ingin tutup. Ulul himmah. Orang sudah dikatakan sampai puncak motivasi yang tinggi kalau sudah sejalan dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dicarinya dalam hidupnya adalah apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ulul himmah. Dan seseorang sudah pada kondisi quwwah amaliyah, tentunya kalau sudah semakin kuat taatnya kepada Allah dan menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.